Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa'a rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita akan membaca kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Lum'ah secara bahasa maknanya adalah bulghah, bekal. Lum'atul I'tiqad berarti bulghatul I'tiqad, bekal akidah bagi kehidupan manusia. Dan judul lengkap dari kitab ini adalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, bekal akidah Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang akan mengarahkan orang kepada jalan Ar-Rasyad, jalan yang lurus. Ditulis oleh seorang ulama madhab Hambali yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, yang lebih dikenal dengan Ibnu Qudamah. Beliau memiliki laqab Muwaffaquddin atau sering disingkat dengan Al-Imamul Muwaffaq. Dan beliau berasal dari Baitul Maqdis, karena itu beliau disebut dengan Al-Maqdisi. Muwaffaquddin Al-Maqdisi Ibnu Qudamah As-Salihi. Beliau dilahirkan pada tahun 541 di daerah Nablus dan di dekatnya atau tepatnya di kota Jamma'il. Di kota Jamma'il di daerah Nablus. Dan karya beliau cukup banyak, termasuk di antara ulama yang karyanya dijadikan referensi oleh generasi setelahnya. Ada banyak sekali karya para ulama, namun hanya beberapa karya tertentu yang masyhur dan ma'ruf dijadikan sebagai referensi di tengah masyarakat. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, karyanya banyak dijadikan sebagai referensi oleh masyarakat. Ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawiyah, termasuk juga kitab-kitabnya dalam madhab Syafi'iyah seperti Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, kemudian Syarah An-Nawawi untuk Sahih Muslim. Kemudian dalam madhab Hambali, di situ ada Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Karya beliau juga banyak dijadikan sebagai referensi. Dalam madhab Hambali, ada tiga tahapan kitab. Tiga tahapan kitab kalau orang ingin belajar fikih. Dan semuanya adalah karyanya Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah Al-Umdah. Ini tahapan paling dasar. Hanya menyebutkan matan dalam madhab Hambali. Atasnya Al-Kafi. Di situ disebutkan khilaf di antara madhab Hambali. Atasnya lagi Al-Mughni. Al-Mughni berisi perbandingan madhab, pendapat Hambali dan pendapat madhab-madhab yang lain. Sehingga orang kalau ingin belajar fikih muqaranah, fikih perbandingan madhab, maka dia bisa belajar Al-Mughni. Sebagaimana An-Nawawi juga punya kitab yang semisal, yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang di situ beliau memaparkan panjang lebar perbedaan pendapat di antara antar madhab, baik dalam madhab Syafi'i maupun di luar madhab Syafi'i. Sehingga dua ulama ini, baik Ibnu Qudamah maupun An-Nawawi, yang kurang lebih hidupnya di abad yang tidak terlalu jauh selisihnya, An-Nawawi di abad yang ke-7, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah di abad yang ke-6, mereka adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, yang satu berada di madhab Syafi'iyah dan yang satu berada di madhab Hambali. Kemudian beliau juga memiliki kitab yang menjadi kurikulum di Jami'ah Islamiyah untuk usul fikih, untuk mata kuliah usul fikih, yaitu Raudhatun Nadhir. Raudhatun Nadhir, kitab ini adalah perpanjangan dari kitab Al-Mustasfa yang ditulis oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam madhab Syafi'i, kemudian ditulis ulang oleh Ibnu Qudamah menjadi Raudhatun Nadhir, dan Raudhatun Nadhir ini yang menjadi kurikulum bagi materi usul fikih yang ada di Jami'ah Islamiyah Madinah, yang juga ada di Lipia Jakarta, dan yang dulu dipelajari di MEDIU, Madinah International University. Sehingga itu jadi standar untuk kajian usul fikih di mahasiswa-mahasiswa yang belajar usul fikih dasar di berbagai universitas yang mengacu kepada universitas yang mengacu kepada Saudi Arabia. Kemudian beliau juga memiliki kitab dalam masalah akidah yang menjadi rujukan seperti Lum'atul I'tiqad. Kemudian beliau juga punya kitab yang menjadi rujukan dalam masalah Ar-Raqa'iq, dalam masalah melembutkan hati, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan beberapa kitab yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya beliau dianugerahi oleh Allah, karyanya lebih diabadikan oleh kaum muslimin, sehingga kitabnya banyak dijadikan sebagai rujukan. Kita langsung masuk pada matan dari Lum'atul I'tiqad. Yang punya buku silakan dibuka, kalau yang tidak punya bisa download di Play Store dengan kata kunci Lum'atul I'tiqad. Semoga nanti ketemu kitabnya. Secara garis besar, Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah ini lebih banyak penekanan kepada masalah tauhid, asma wa sifat. Lebih banyak pada penekanan terkait masalah tauhid, asma wa sifat, dan meluruskan pemahaman ahlu ta'til, orang-orang yang punya penyimpangan seperti para mu'attilah, orang-orang yang menolak asma wa sifat, atau para mu'awwilah, orang-orang yang mentakwil namun dengan takwil yang tidak sesuai dengan prinsip ahlu sunnah. Kita akan membaca matan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Qala asy-syaikhu al-imam al-allamatu Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad rahimahullah, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitab ini dengan membaca basmalah. Dan ini bagian dari sunnah para nabi ketika mereka mengirim risalah. Sebagaimana Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Saba, di situ berisi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru Sulaiman menyebutkan isi dari surat. Demikian pula yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kaisar Adhimir Rum. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kaisar rajanya Romawi, atau Kisra rajanya Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang yang menulis kitab yang tebal, itu yang lebih sesuai sunnah diawali dengan basmalah atau diawali dengan hamdalah. Ada dua muqaddimah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan sesuatu. Yang pertama, ketika beliau berkhutbah, muqaddimah yang beliau gunakan adalah bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau innal hamdalillah, dan seterusnya. Sedangkan ketika beliau menulis surat, muqaddimah yang beliau tuliskan adalah bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Hajar, tidak dijumpai adanya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara bismillah dengan hamdalah. Karena itu kalau ada orang yang membuka ceramahnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ini tidak sesuai sunnah. Pilih salah satu, bismillah saja atau hamdalah saja. Nabi SAW tidak dijumpai beliau menggabungkan antara bismillah dengan hamdalah. Tayyib. Dan kalau kita perhatikan, untuk risalah beliau basmalah, untuk khutbah beliau hamdalah. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat. Kalau yang tulisannya tebal, yang tulisannya berjilid-jilid, itu yang lebih sesuai sunnah diawali dengan basmalah ataukah dengan hamdalah? Sebagian ulama mengatakan diawali dengan basmalah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Bukhari. Karena itu dalam kitab sahihnya, meskipun sahih Bukhari berjilid-jilid, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang berpendapat diawali dengan hamdalah, karena dikiaskan dengan khutbah. Dan ini pendapatnya Imam Muslim. Karena itu dalam sahih Muslim ada muqaddimah Muslim, yang di situ isinya hamdalah, diawali dengan hamdalah. Dan sahih Muslim dengan sahih Bukhari unda-undi, tebalnya tidak terlalu jauh selisihnya. Sehingga dalam hal ini ulama ada khilaf. Dan wallahu a'lam, yang lebih mendekati untuk semua tulisan tangan, maka mukaddimahnya adalah bismillah. Sedangkan untuk ceramah dan khutbah, mukaddimahnya adalah hamdalah. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin al-ma'budi fi kulli zamanin alladhi la yakhlu min ilmihi makanun wa la yushghiluhu sya'nun an sya'nin jalla 'anil ashbahi wal andadi wa tanazzaha 'anis sahibati wal auladi wa nafadha hukmahu fi jami'il ibadi la tumathiluhu al-uqulu bit tafkir wala tatawahhamuhu al-qulub bit taswir. Beliau memberikan mukaddimah alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin. Segala puji bagi Allah, dialah zat yang maha terpuji dengan semua lisan, yang disembah di sepanjang zaman. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Tidak ada satu pun tempat yang luput dari ilmunya. Allah mengetahui semuanya. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin, dan Allah tidak terrepotkan, tersusahkan ketika Allah menangani satu urusan kemudian ada urusan yang lain. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa menangani banyak urusan dan Allah tidak merasa repot. Kita kalau menangani satu urusan, ada urusan yang baru masuk, kita sudah merasa repot, bingung, stres. Makanya manusia hanya bisa melayani satu urusan saja secara bergantian. Sehingga kalau ada orang yang ngomong, lima orang bareng-bareng ngomong, semuanya minta ke kita, kita bingung mana yang harus kita layani. Sehingga kita minta apa? Gantian, satu-satu dulu. Itulah kemampuan makhluk. Allah Subhanahu wa taala la yushghiluhu sya'nun min sya'nin. Allah tidak merasa tersibukkan dengan adanya urusan pertama ketika urusan kedua sudah datang, urusan ketiga datang. Sehingga meskipun ada banyak urusan, Allah bisa melayani semuanya. Dalam satu masjid ada ribuan orang, di masjid yang lain juga ada ribuan orang, di belahan bumi yang lain juga ada ratusan ribu orang. Dalam waktu yang sama mereka menengadahkan tangan berdoa kepada Allah. Permintaannya seragam atau beda? Beda. Kalau demonstran, permintaannya seragam, meskipun jumlah orangnya banyak. Tapi yang diminta 1, 2, 3, sehingga pesan itu bisa sampai. Tapi orang yang berdoa, mereka tidak buat kesepakatan terlebih dahulu. Untuk jam ini, kita nanti bareng-bareng nuntut kepada Allah minta A. Enggak ada. Masing-masing doa urusan pribadi. A minta 1, B minta 2, C minta 3 dan seterusnya. Dan Allah tidak repot, tidak bingung untuk melayani semuanya. Jamaah haji ketika semuanya berada di Arafah, jumlahnya berapa itu? Jutaan. Dan semuanya berdoa kepada Allah, dan tidak ada satupun Allah merasa bingung ketika, atau Allah tidak merasa bingung dari kondisi doa yang demikian banyak yang disampaikan kepadanya. La yushghiluhu sya'nun 'an sya'nin. Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Kullu yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Setiap saat Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki urusan. Karena Allah selalu mengatur para hambanya. Jalla 'anil asyba'i wal andad. Dia Zat yang Maha Tinggi, sehingga tidak ada yang serupa dan tidak ada yang semisal dengannya. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Zat yang Maha Suci dari memiliki istri, sebagaimana klaimnya orang Nasrani, wal aulad dan punya anak, sebagaimana klaimnya Nasrani, Yahudi dan musyrikin yang mengatakan Allah punya anak. Allah Maha Tinggi dari klaim mereka. Allah Maha Suci dari ucapan mereka. Wa nafadha hukmahu fi jami'il ibad. Allah melaksanakan hukumnya untuk semua hamba. Dan hukum itu ada dua, hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum ada berapa? Satu. Yang kedua, kauni. Apa itu hukum syar'i? Hukum syariah adalah syariat Allah. Allah perintahkan kepada manusia, Allah larang manusia, sehingga hukum syar'i itu isinya perintah dan larangan. Baik yang sifatnya perintah wajib atau perintah sunnah, baik yang sifatnya larangan haram atau larangan makruh. Dan ada hukum kauni. Apa itu hukum kauni? Takdir Allah. Lalu apa yang dimaksud pernyataan Ibnu Qudamah, wa nafadha hukmahu fi jami'il ibad? Allah melaksanakan hukumnya pada semua hamba. Bukankah ada banyak manusia yang dia tidak mau menerapkan hukum Allah? Berarti hukum yang telah Allah berikan enggak dilaksanakan oleh makhluk. Itu buktinya banyak orang yang kafir, banyak orang yang enggak ikut hukum Allah. Kalaupun dia tidak mengikuti hukum syar'i, dia tidak bisa lepas dari hukum kauni. Maka semua hukum Allah yang kauni pasti terselenggara. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. La tumatsiluhul uqulu bitafkir. Akal manusia tidak bisa untuk menjangkau menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal itu tidak bisa membuat gambar atau replika tentang Allah. Coba gambarkan Allah itu jasadnya gimana? Wah, gede banget ya, dibuat kecil pakai skala 1 banding misalnya 1 banding 1 triliun kilometer. Pakai perbandingan skala seperti itu. Bisa enggak makhluk gambar? Enggak bisa. Dengan menggunakan akal apapun tidak akan bisa menjangkau. Wala tatawahhamul qulubu bitaswir. Dan batin manusia juga tidak bisa menghayalkan. Karena Dia adalah Zat yang Maha Sempurna, dan Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya kepada makhluk sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang tidak mampu dijangkau oleh makhluk. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada satupun ilmunya makhluk yang bisa meliputi Allah Ta'ala, bisa tahu detail tentang Allah Ta'ala. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan Dia Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kemudian beliau mengatakan, lahul asma'ul husna. Allah memiliki asma'ul husna wassifatul ula. Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Allah berada di atas arsy. Dia berada di atas arsy. Istawa maknanya berada di atas. Istawa itu maknanya berada di atas. Allah berada di atas arsy. Lahu ma fis samawati, hanya miliknya segala sesuatu yang ada di langit. Wa ma fil ardi, dan yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Wa ma tahtas sara, dan yang ada di dalam tanah. Sehingga antara langit dan bumi, apapun yang ada di antaranya milik Allah, dan yang berada di bawah kita juga milik Allah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan jika kamu mengeraskan ucapan, ketahuilah bahasanya Dia Zat yang Maha mengetahui baik yang pelan maupun yang keras, baik yang sir maupun yang tersembunyi. Ahata bikulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukman, dan Dia menguasai seluruh makhluk 'izzah, dengan 'izzahnya dan dengan hukumnya. Izzah Aziz artinya Allah Zat yang Maha perkasa. Sehingga ketika Allah menetapkan untuk makhluk, enggak ada satupun yang berani untuk berontak, tidak ada satupun yang berani untuk menggugat. Wa hukman, dan hukumnya bijaksana. Wa wasi'a kullu syai'in rahmatan wa ilma. Wa wasi'a kullu syai'in rahmatan wa ilma, dan rahmat serta ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim, apa yang berada di antara dua tangan mereka. Dua tangan manusia itu gimana? Yang berada di antara dua tangan manusia itu maksudnya apa? Yang berada di depan. Karena tangan itu lebih mudah ke depan atau ke belakang? Lebih mudah ke depan. Kalau ada lafaz baina aidi, di antara dua tangan, itu cara orang Arab untuk mengatakan di depan. Wa ma khalfahum, dan yang ada di belakang mereka. Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Wa la yuhituna bihi ilma, dan tidak ada ilmu makhluk yang bisa meliputi Allah. Sehingga makhluk tidak tahu tentang Allah 100%. Mereka hanya tahu tentang Allah sesuai dengan berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu, Dia Zat yang memiliki sifat sebagaimana sifat yang Dia berikan untuk dirinya sendiri. Fi kitabil azim, dalam kitabnya yang mulia yang agung. Wa ala lisani nabiyil karim, dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tayyib. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah menegaskan bahwa yang pertama, Allah memiliki nama dan sifat. Nama yang agung dan sifat yang mulia. Yang kedua, nama dan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Yang ketiga, tidak ada yang semisal dan serupa dengannya. Yang keempat, makhluk tidak mengetahui semua tentang Allah, meskipun mengetahui sebagian tentang Allah Ta'ala. Anda tahu Allah tidak? Jangan sampai jawab enggak tahu. Karena kalau enggak tahu Allah, tidak tahu Tuhannya, berbahaya. Kita mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Karena Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Di mana kita tahu itu? Dari Al-Quran dan Sunnah. Maka membaca Asma'ul Husna yang ada dalam Al-Quran, membaca sifat-sifatnya yang mulia yang ada dalam Al-Quran, disitulah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sekarang begini hadirin. Nama Allah itu disifati dengan nama Al-Husna, nama yang baik. Dari kata hasanun, husna artinya puncak kebaikan. dan sifatnya disifati dengan as-sifatul ula, sifat yang tinggi. Karena sifat Allah adalah sifat yang sempurna, sifat yang mulia. Kenapa Allah menceritakan dirinya? Dia punya nama yang baik dan sifat yang tinggi. Saya kasih ilustrasi sederhana. Orang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal, ada dua kemungkinan. Makin sayang, makin benci. Gitu ya. Sewaktu Anda belum nikah, kemudian Anda punya ketertarikan kepada lawan jenis. Tahapan pertama yang Anda lakukan apa? Hah? Ta'aruf. Ngapain harus ta'aruf? Hah? Biar mantap. Kalau tanpa ta'aruf mantap enggak kira-kira? Kalau tanpa ta'aruf mantap enggak? Yang sudah punya pengalaman. Baik. Anda ta'aruf biar makin mantap. Begitu selesai nikah, dalam perjalanan 5 tahun layar mulai terkembang. Semua sifatnya diketahui. Terbukalah, tidak ada yang tertutup. Makin sayang atau makin senep? Makin sayang atau makin benci? Beda-beda ya. Ada yang makin sayang, ada yang makin enggak kerasan. Andaikan aku tidak menikah denganmu, misalnya ya. Baik. Karena dalam diri makhluk ada banyak sekali sifat kekurangan. Maka pada waktu kenal pertama kelihatannya sangat cinta. Ketika sudah menikah, sifat baiknya muncul, sifat kurangnya juga muncul. Nah, orang yang tidak bisa bersikap bijak, yang diingat-ingat sifat jeleknya, sifat baiknya dilupakan. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada makhluk, dan Allah tidak punya cacat. Tidak ada yang kurang. Sehingga ketika tidak ada yang kurang, maka makhluk akan semakin cinta kepada Allah, atau makhluk akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penghambaannya akan semakin sempurna karena diiringi dengan rasa cinta. Ada orang menyampaikan informasi kepada Anda, misalnya yang masih bujangan ya. Di daerah Kulon Progo ada seorang akhwat, secara fisik masya Allah, semua sifat-sifat baik fisik ada di situ. Lulusan kedokteran, hafal Quran, anaknya pejabat, kaya raya, orangnya santun, pinter. Sudah? Dan dia mau sama kamu. Padahal kita mahasiswa abadi, lamar kerja gak pernah dapat, muka biasa saja, fisiknya nilai 60, tapi dia mau sama kita. Anda penasaran gak? Penasaran. Ingin segera ketemu. Padahal itu baru menceritakan sifat-sifat baik makhluk sebagian. Tapi sayang mas, ada satu kekurangan. Apa kurangnya? Orangnya gila. Semua sifat baik tadi langsung hilang. Anda akan ilfil, hilang feeling. Dari yang awalnya senang jadi gak senang. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, enggak ada yang kurang. Sifat-sifatnya mulia, enggak ada yang kurang. Diceritakan kepada makhluk agar makhluk semakin sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngaji seputar asma wa sifat, kalau direnungkan dengan betul-betul, buah yang akan bisa didapatkan adalah hamba akan semakin cinta kepada Rabb-nya Azza wa Jalla. Nah, kitab ini mengajarkan seperti itu. Di samping nanti beliau juga akan membahas tentang beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian kita akan baca pernyataan beliau berikutnya. Wa kullu ma jaa'a fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa 'alaihi salatu wassalam min sifatir rahmani wajabal imanu bihi wa talaqqihi bitaslimi wal qabuli. Dan semua yang diberitakan dalam Al-Qur'an atau yang berasal dari riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, maka wajib untuk diimani dan diterima dengan pasrah dan kabul. Diterima dengan pasrah dan kabul. Wa tarku ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wili wat tasybih. Dan tidak menolaknya dengan cara, dan tidak membantahnya dengan cara ditolak atau ditakwil atau diserupakan atau disamakan dengan yang ada pada makhluk. Wa ma ashkala min dhalika wajaba itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arudi li ma'nahu. Sementara bagian dari teks dalil yang kita tidak bisa memahami, maka wajib untuk diimani lafadznya, sedangkan maknanya tidak kita tentang dan kita tidak untuk mencari takwilnya. Wa naruddu ilmuhu ila qa'ilihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang menyampaikannya, yaitu Allah Ta'ala. Wa naj'alu uhdatahu ila naqilihi, dan kita jadikan perjanjiannya kepada yang menukilnya. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi, dalam rangka untuk mengikuti jalannya ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kuat ilmunya yang dipuji oleh Allah. Alladzina asna alaihim, yang dipuji oleh Allah dalam kitabnya Al-Mubin, yaitu firman Allah Ta'ala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang-orang yang kuat ilmunya, mereka mengatakan, aku beriman kepada semua itu karena semuanya turun dari Allah Ta'ala. Tayyib. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa secara garis besar isi Quran itu ada dua. Yang pertama adalah ayat mutasyabih. Yang kedua ayat muhkam. Seperti di surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Zat yang telah menurunkan Alkitab kepadamu, di situ ada ayat muhkamat dan di situ ada ayat mutasyabihat. Tayyib. Kita akan membahas ini lebih detail ya. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara garis besar dibagi menjadi dua, teks yang muhkam dan teks yang mutasyabih. Apa itu teks yang muhkam? Teks yang muhkam artinya adalah teks yang bisa dipahami secara mudah dan menghasilkan kesimpulan yang benar. Teks yang bisa dipahami secara mudah dan bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Yang kedua, mutasyabih. Mutasyabih artinya adalah teks yang di situ masih mengandung syubhat, sehingga orang tidak bisa memahami secara sempurna untuk mendapatkan petunjuk kebenaran. Sehingga orang tidak bisa memahami secara sempurna untuk mendapatkan petunjuk kebenaran. Karena masih ada apa? Syubhat. Masih ada sisi kerancuan. Atau kalau saya buat ilustrasi ya, orang membuat undang-undang, isinya banyak pasal, misalnya ada 100 pasal. Jadi 100 pasal itu, setelah Anda baca, Pak saya sudah pelajari semuanya, dari 100 ini 95 saya paham, tapi ada 5 pasal yang saya nggak ngerti. Maka yang 95 itu muhkam, yang 5 itu mutasyabih. Yang 5 ini mutasyabih. Baik. Kemudian catatan yang kedua, ayat yang sifatnya mutasyabih, ayat yang sifatnya mutasyabih bisa menjadi muhkam jika dikembalikan kepada yang memahami atau dikembalikan kepada yang muhkam. Saya ulang, ayat yang sifatnya mutasyabih yang tadi penerapannya Anda kebingungan bisa menjadi jelas jika dikembalikan kepada yang memahami atau dikembalikan kepada yang muhkam. Contoh, dari 100 pasal tadi 95 Anda paham, 5 Anda enggak paham. Nah, cara yang paling tepat, 5 pasal yang Anda enggak paham ditolak ataukah ditanyakan kepada yang paham? Tanyakan kepada yang paham. Coba tanyakan kepada ahli hukum A, mungkin beliau paham. Kemudian ditanyakan, oh ahli hukum A juga enggak paham, beliau bisa memahamkan 3, yang 2 enggak paham beliau. Berarti tersisa 2 ini mutasyabih. Anda cari lagi referensi, barangkali yang mutasyabih yang enggak jelas ini bisa dipahamkan. Cari ahli hukum B, oh dia bisa memahamkan 1, tinggal 1. Bisa jadi ketika Anda cari di tempat-tempat yang lain Anda enggak nemu-nemu. Namun pasti akan ada ahli hukum yang paham yang satu ini, meskipun Anda belum menemukannya. Paham ya? Baik. Sehingga yang enggak paham tadi bisa menjadi paham jika Anda tanyakan kepada yang paham. Baik. Kemudian catatan yang ketiga, mutasyabih dan muhkam itu sifatnya relatif, sehingga bisa jadi mutasyabih bagi sebagian orang, muhkam bagi orang yang lain. Bagi mereka yang jarang belajar, ketika dia baca, ini gak jelas, saya gak ngerti, gak bisa memahami. Tapi bagi ulama A, ini pak jelas ini, kayak gini maksudnya gak jelas, ini jelas. Nah terus memahaminya gimana? Kayak gini pemahamannya. Maka muhkam dan mutasyabih itu relatif. Dan tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang mutasyabih bagi semua hamba. Dalam arti tidak ada satupun orang yang ngerti, itu enggak ada. Pasti ada salah satu atau sekian orang yang paham dari ayat itu. Sebagaimana tidak ada hamba yang paham semuanya, pasti ada bagian tertentu yang dia enggak paham. Tayyib. Sehingga misalnya dari satu Al-Quran, si A paham 70% depan, 30% belakang dia enggak paham. Si B paham 50% tengah, 10% tengah enggak paham, 40% belakang paham. Si C paham 5% awal, 5% berikutnya enggak paham, 90% selanjutnya paham. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau digabung semuanya, memahamkan semuanya. Dipahami ya? Dan seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala membagi ilmu kepada para hambanya. Maka orang yang punya ilmu yang kuat, ar-rasikhuna fil ilmi, Allah katakan, kalau dia enggak paham, kalau dia enggak paham, maka dia tetap imani. Ini hukum Allah, ini ayat Allah, saya beriman. Meskipun saya enggak ngerti maknanya. Dan dia tidak protes. Dia tidak mengkritik, tapi dia menerima meskipun enggak paham. Sama seperti ketika Anda belajar diterangkan enggak ngerti, ngeritik, keliru. Terus gimana, Pak? Ditelan saja dulu. Ketika ditelan, bisa jadi dalam kesempatan berikutnya Anda paham. Nah, prinsip seperti ini disebut oleh Allah sebagai prinsipnya ar-rasikhuna fil ilmi. Catatan berikutnya, ada sebagian orang yang secara sengaja mencari ayat-ayat yang susah dipahami dalam rangka untuk pendangkalan akidah. Dalam rangka untuk pendangkalan akidah, sehingga dia secara sengaja mencari ayat mutasyabihat untuk merusak masyarakat. Yang ini disebut oleh Allah sebagai ahlu zayyin, orang yang menyimpang. Yang Allah katakan, fa'amal ladzina fi qulubihim zayyun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Alhamdulillah. Mati atau jelek? Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Belum, belum. Bismillah, belum. Bismillah. Kita lanjutkan ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ibunya sudah datang? Itu materinya? Baik, nanti peserta bisa minta materinya. Materinya sudah datang ya. Dibagi nanti boleh. Selanjutnya, catatan berikutnya tentang ayat mutasyabihat dan muhkam tadi ya. Ada orang yang secara sengaja dia itu mencari yang mutasyabihat. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk melakukan pendangkalan di tengah masyarakat. Sehingga niatnya niatnya enggak baik. Maka orang seperti ini disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai alladzina fi qulubihim zaygun, orang yang ada penyimpangan dalam batinnya. Baik, sekarang saya kasih contoh. Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kemudian ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani dan Sobi'in, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka masuk surga. Ayat ini bagi sebagian orang mutasyabih. Loh, ini katanya Yahudi dan Nasrani kafir, tapi kok ini mengatakan Yahudi dan Nasrani masuk surga? Padahal Allah berfirman di ayat yang lain, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir di kalangan ahlil kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kafir. Tapi kenapa di sini Allah mengatakan orang mukmin, ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan Sobi'in, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka bisa masuk surga? Nah, ini kemudian jadi dalil. Oh, berarti kalau kayak gitu, Yahudi itu tidak semuanya kafir, Nasrani tidak semuanya kafir. Ada Yahudi yang muslim, ada Yahudi yang kafir. Akhirnya jadilah ayat mutasyabih. Bagi mereka yang paham, ini enggak mutasyabih, ini muhkam. Terus maknanya gimana? Kalau kamu gak paham, tanya. Jangan ketika gak paham diputuskan sendiri atau ayatnya dikritik. Wah, saya gak percaya kalau kayak gini, ini keliru ayatnya. Akhirnya ayatnya dikritik. Padahal ayatnya tidak salah. Cuman kita saja yang gak paham. Nah, makanya kalau gak paham, tanyakan kepada yang paham. Lalu bagaimana maknanya? Penyebutan Yahudi dan Nasrani di situ adalah bukan penyebutan agama, tapi penyebutan golongan. Karena nama Yahudi dan Nasrani itu bisa dipakai untuk nyebut agama, bisa juga dipakai untuk nyebut golongan. Kalau dia berasal dari golongan Yahudi, tapi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu dia melakukan amal saleh sehingga dia menjadi muslim, maka dia berhak untuk dapat surga. Demikian pula golongan Nasrani, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir sehingga dia menjadi muslim, maka dia juga berhak masuk surga. Sofiin juga seperti itu. Sehingga kita maknai kepada yang benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Contoh yang lain, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, karena dialah zat yang telah menciptakan kalian dari nafsun wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dia juga menciptakan dari satu nafsun wahidah tadi, zaujaha, zaujnya. Anda memahami ini bagaimana? Anda memahami ini bagaimana? Allah menciptakan manusia pertama kali adalah Adam. Kemudian Allah menciptakan dari Adam Hawa sebagai istrinya. Kan begitu ya? Itu makna yang muhkam. Tapi ada orang yang ayat ini tuh gak jelas, mutasyabih baginya. Lalu dia maknai makhluk pertama itu bukan Adam, tapi istrinya Adam. Makanya Allah katakan alladzi khalaqa alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari nafsun wahidah. Wahidah di situ mudzakkar atau muannats? Muannats. Muannas itu berarti perempuan. Wa khalaqa minha, dan dia menciptakan dari nya, ha, dhamir ha. Ha itu mudzakkar atau muannas? Muannas, perempuan juga. Zaujaha, zaujnya. Zauj itu suami atau istri? Hah? Zauj suami atau istri? Suami. Kalau istri apa? Zaujatah. Allah tidak mengatakan zaujatahu, tapi Allah katakan zaujaha, suaminya. Begitu ya? Hanya kembali kepada satu jiwa tadi. Berarti yang pertama kali diciptakan itu bukan Adam, tapi Hawa. Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari seorang wanita. Kemudian dia menciptakan suaminya wanita ini, yaitu Adam. Maka manusia pertama adalah Hawa, bukan Adam. Mahum ini? Baik. Itu yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat. Sehingga dia salah paham ketika membaca. Meskipun bagi orang yang lain, saya gak salah paham baca ini, saya ngerti. Tapi orang ini gak paham. Maka mutasyabih bagi si A, tidak mutasyabih bagi si B. Paham ya? Sudah begitu jelas, dia masih gak jelas. Itu yang dimaksud dengan mutasyabih. Sehingga semua isi Quran bisa jadi mutasyabih kalau diselewengkan. Semua isi Quran bisa jadi mutasyabih kalau diselewengkan. Contoh yang lain, ada sebagian ulama atau tokoh Indonesia, bukan ulama ya, yang membolehkan ucapan selamat Natal. Dalilnya ada di Quran. Apa dalilnya? Isa alaihi salatu wasalam mengatakan, wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan untukku, yaitu untuk Isa, yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan ketika aku mati. Maka ayat ini yang sudah begitu jelas jadi mutasyabih bagi orang ini. Paham ya? Sehingga intinya mutasyabih itu adalah apa yang dipahami nyeleweng, menyimpang oleh sebagian manusia karena dia enggak paham. Atau karena punya keinginan untuk memang mencari yang nyeleneh di kalangan umat manusia. Sehingga biar dia dikenal tafsirnya tafsir yang pembaharuan, tafsir yang nyeleneh. Akhirnya semua isi Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir yang nyeleneh-nyeleneh. Biar beda sendiri. Karena kalau tafsir itu normatif, lurus-lurus saja, ya semua orang ngerti. Tapi kalau tafsir itu nyeleneh, bengkok, akhirnya orang niteni, oh ini tafsirnya si A. Jadilah dia terkenal. Dan itulah prinsip orang-orang liberal. Maka orang liberal adalah alladzina fi qulubihim zaygun. Orang yang ada penyimpangan dalam batinnya, sehingga dia secara sengaja nyari ayat-ayat yang bisa diselewengkan dalam rangka untuk menimbulkan pendangkalan akidah di tengah masyarakat. Paham ya? Ar-rasikhuna fil ilmi, bagaimana? Efek buruknya yang dilakukan oleh orang liberal adalah sampai muncul orang yang meragukan keautentikan Quran. Dan itu dialami oleh sebagian penganut liberal, sehingga mereka menganggap Quran ini tidak lagi bisa disebut sebagai kitab suci karena sudah termasuki dengan berbagai macam akidah yang menyimpang. Padahal itu menurut standar logikanya. Sementara bagi ar-rasikhuna fil ilmi, kalau menemukan seperti ini, prinsip pertama yang dilakukan adalah kami beriman, semuanya datang dari Allah. Terus yang kami enggak paham, coba kami tanyakan kepada ulama yang paham. Dan tafsir yang menyimpang yang kamu tadi sampaikan saya enggak terima. Saya akan tanyakan kepada mereka yang paham. Itulah ar-rasikhuna fil ilmi. Maka ar-rasikhuna fil ilmi itu punya prinsip gampang nerimo. Dia ketika mendapatkan dalil itu gampang menerima. Padahal orang-orang liberal menggelari ahlu sunnah yang gampang menerima dalil itu dengan manusia jumud. Ini kelompok jumud, isinya cuma gampang menerima dalil, jumud, tidak menggunakan logikanya. Mereka menganggap mereka lebih menggunakan logika. Terserah kamu menggelari kami sebagai orang yang jumud, tapi Allah menyebut kami dengan ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang kuat ilmunya. Karena ilmu itu membuahkan yakin dan bukan membuahkan keraguan. Sehingga pembahasan tafsir yang membuahkan keraguan itu bukan ilmu. Maka orang kalau membaca kitab tafsir lalu komentar dia, saya kok makin bingung ya. Ini berarti buku yang isinya bukan ilmu. Itu buku yang isinya pendangkalan akidah, memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat. Tayyib. Sekarang coba kita luruskan untuk ayat yang pertama tadi. Wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Di surat An-Nisa ayat yang pertama. Tafsir yang nyeleneh tadi itu tafsir yang disampaikan oleh Nur Khalis Majid ketika menyampaikan kajian di Masjid UIN Ciputat. UIN Syarif Hidayatullah. Dia menyimpulkan manusia pertama itu bukan Adam tapi Hawa. Baik, sekarang kita kasih penjelasan. Allah mengatakan alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari satu nafs. Kata nafsun itu bisa berlaku baik bagi lelaki maupun wanita. Kenapa kok disifati dengan wahidatun mu'annas? karena naat untuk nafsun itu mu'annas. Sebab kata nafsun itu mu'annas. Sehingga kalau disimati dengan wahid, salah secara bahasa Arab. Fokus dulu di kata nafsun. Kata nafsun itu bisa berlaku untuk apa? Laki maupun wanita. Wahidah, kenapa mu'annas? Karena dia sifat dari nafsun. Baik. Kata zauj itu maknanya pasangan, bukan suami. Sehingga berlaku untuk laki maupun wanita. Makanya bahasa yang fasih dalam bahasa Arab nyebut istri itu bukan zaujah tapi zaujun. Allah Subhanahu wa taala menyebut istri dalam Al-Qur'an itu dengan imra'ah. Imra'atu Fir'aun, imra'atu Imran. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Allah tidak menyebut zaujah karena bahasa yang fasih menyebut istri itu zaujun tanpa tak marbutoh. Ada zaujatun, itu bahasa yang tidak fasih. Begitu ya. Sehingga zaujuha, ha di situ kembali kepada kata nafsun, maka maknanya adalah pasangan satu jiwa tadi. Nah, pasangan satu jiwa ini siapa? Tentu saja adalah istrinya, bukan suaminya. Karena nafsun yang pertama itu Adam alaihi salatu wassalam. Dari mana kita tahu nafsun pertama adalah Adam? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalil yang lain dalam Al-Qur'an. Kemudian untuk makna firman Allah yang tadi diselewengkan oleh orang liberal. Yang kedua apa tadi? Sudah ya? Tadi sudah ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasar dan sebagainya. Baik, berarti kita sudah memahami tafsirnya. Intinya di sini ada orang yang ayatnya itu sudah muhkam tapi dia selewengkan karena dia secara sengaja mencari yang nyeleneh dalam rangka untuk pendangkalan akidah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita baca kalam salaf. Modul sudah habis? Habis ya. Yang bagian selatan belum dapat, nanti bisa minta lagi. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya." Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Dan hadis Nabi, innallaha yura yaumal qiyamah, Allah nanti bisa dilihat kelak di hari kiamat. Wa ma asbaha hadil ahadith, dan hadis-hadis yang serupa. Kata Imam Ahmad, nu'minu biha, kami mengimaninya. Wa nusaddiqu biha, kami membenarkannya. La kaifa wala ma'nan, kami tidak mencari hakikatnya dan juga tidak mentakwil dengan makna yang menyimpang. Wala naruddu syai'an minha, dan tidak ada yang kami tolak. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan kami yakin apa yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak menolak apa yang disampaikan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha, dan kami tidak mensifati Allah bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu, dengan sifat yang lebih dari apa yang dia sebutkan untuk dirinya sendiri. Bila haddin wala ghayah, tanpa batas dan tanpa tujuan, dan tanpa batas, tanpa ujung. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Anda sudah ngantuk ya? Sudah? Baik, karena Anda sudah merasa kelelahan. Sudah ngantuk atau lanjut? Lanjut. Taurah kalau siang ya perlu sabar. Sederhananya begini, Allah hendak menjelaskan kepada hamba siapa dirinya dan apa yang dia lakukan. Anda menerima enggak? Allah hendak menjelaskan kepada hamba siapa dirinya dan apa yang dia lakukan. Kita menerima ini enggak? Menerima. Oh enggak Pak, enggak benar. Allah enggak pernah menjelaskan itu. Loh, ada dalam Al-Qur'an, banyak penjelasannya dalam hadis. Kenapa tidak diterima? Baik, sampai di titik ini kita terima ya. Allah sedang menjelaskan atau Allah hendak menjelaskan kepada hambanya tentang siapa dirinya dan apa perbuatannya. Begitu ya. Nah, menjelaskan sesuatu yang gaib, yang tidak ada di tempat kita, itu ada dengan, itu bisa dengan tiga cara. Menjelaskan sesuatu yang tidak ada di tempat kita, yang gaib, itu bisa dengan tiga cara. Misal, saya mau menjelaskan kepada Anda tentang Ka'bah. Ada yang belum berangkat haji atau umroh? Tanya. Ka'bah itu kayak gimana sih? Penjelasan pertama yang saya lakukan adalah saya membuat replika Ka'bah. Ka'bah cilik. Ini ukuran, ini Ka'bah. Bentuknya kayak gini, warnanya hitam, ada kiswahnya, ini ada hijir dan seterusnya. Di sini ada makam Ibrahim. Ini perbandingannya 1 banding 1 km. Skalanya 1 banding 1 km. Atau 1 banding 10.000 atau banding 1 juta. Sudah? Kita bisa memahami, oh kayak gini Ka'bah. Berarti kira-kira nek gedene ini 1 banding ini gedene sakmene. Ukuran yang aslinya sekian. Mungkin enggak Allah dibuat seperti itu. Hah? Allah itu kayak gimana sih? Nah, ini replikanya Allah kayak gini. Ini 1 banding 1 triliun kilometer. Enggak bisa, enggak mungkin. Cara pertama enggak mungkin. Cara yang kedua, ditunjukkan gambarnya. Ini saya punya foto Ka'bah. Bismillah. Bismillah. Ah, bisa. Cara yang kedua adalah ditunjukkan fotonya. Seperti apa sih Ka'bah? Oh, ini saya punya fotonya kayak gini. Ada banyak orang di sekitarnya. Ini namanya Hijir, ini makam Ibrahim, ini pintu Ka'bah dan seterusnya. Orang bisa memahami ya dengan adanya foto. Tayyib. Bisa enggak Allah dijelaskan seperti itu, Pak? Bisa tidak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Bagaimana mungkin makhluk gambar Allah? Sehingga dijelaskan yang semisal enggak bisa, dijelaskan pakai gambar juga enggak bisa. Satu-satunya yang bisa dijelaskan pakai narasi, gitu ya. Satu-satunya yang mungkin adalah dijelaskan dengan menggunakan narasi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bercerita tentang dirinya. Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak Allah cerita tentang dirinya? Ya boleh-boleh saja. Allah berhak untuk menceritakan tentang dirinya kepada siapapun. Allah ceritakan tentang dirinya kepada hambanya. Dan enggak mungkin pakai gambar. Ada gambar Allah di langit, itu enggak mungkin. Atau Allah menurunkan replika dirinya, enggak mungkin. Makanya yang bisa dilakukan adalah menggunakan narasi. Allah itu seperti ini, Allah seperti ini. Sudah? Nah, narasi itu berarti teks. Berarti teks. Nah, dalam teks itu ada tiga. Ada tiga. Kita sambil belajar ilmu kalam ya. Dalam lafaz itu ada tiga. Ada tiga kesimpulan. Ada teks lafaz, ada makna, ada hakikat. Ada lafaz, ada makna, ada hakikat. Saya kasih contoh. di Jepang saya menemukan sepeda motor antik banget. Saya cuma cerita, ngomong saja. Rodanya 5. Warnanya abu-abu, semu hijau, semu merah, semu kuning, semu biru. Entah gimana Anda membayangkan. Ya? Setirnya ada 7. Payungnya lebar, bisa buka, bisa nutup. Bisa berubah jadi robot. Waduh. Saya lihat. Ya? Saya cerita seperti ini. Terus Anda mendengar. Ketika Anda mendengar itu, terbayang gak sesuatu? Terbayang tidak? Terbayang. Anda pasti terbayang. Rodanya 5. Itu kira-kira di mana ya roda 5? Anda kemudian membayangkan kan gitu. Nah, kalimat yang Anda dengar itu teks. Kalimat yang Anda dengar itu teks. Yang terbayang itu makna. Yang terbayang itu makna. Hakikatnya Anda enggak ngerti, adanya di Jepang. Adanya di Jepang. Nah, terbayang di sini Anda bisa menjangkau sesuai dengan apa yang Anda pahami. Roda itu ya bulat. Ya roda, dia dipakai gelundung. Namanya stang, itu ya dipakai untuk pegangan tangan. Warna semu biru, semu hijau, ya. Bismillah. Bismillah. Makna tadi ya, yang namanya roda ya kayak gini, warna kayak gini, sudah. Tapi hakikatnya Anda enggak ngerti. Sudah? Maka dalam setiap teks, dalam setiap nas itu ada teks, ada makna, ada hakikat. Allah bercerita tentang dirinya. Allah menciptakan Adam. Itu perbuatan enggak? Perbuatan tidak? Perbuatan. Baik. Di situ ada teks. Apa teksnya? Allah menciptakan Adam. Anda yakini enggak? Anda yakin. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Anda yakin enggak? Yakin enggak? Yakin, ini ada dalam Quran ya. Ketika iblis ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Wahai iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka di situ ada kalimat Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Itu kalimat. Ada makna. Ada makna. Berarti ada kegiatan menciptakan. Kemudian ada tangan Allah yang menciptakan Adam. Nah, ketika Anda memahami ada kegiatan menciptakan, ada tangan, itu Anda paham makna. Realitanya gimana, Pak? Wallahu a'lam. Paham ya? Baik. Maka Ahlussunnah mengimani teks, mengimani makna sesuai yang dia pahami, dan menyerahkan hakikat kepada Allah. Dia mengimani tapi menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Agak rumit untuk memahami ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok saja ya. Kayaknya Anda juga butuh istirahat untuk bekal qiyamul lail nanti. Kita masih cukup panjang untuk membahas ini. Ya, nanti sekuatnya saja. Kalau kira-kira enggak rampung juga, insya Allah kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Tayyib, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.